Peta Akidah. Akidah. Syuktuha ya ghurbati, awa hakadha yajri zaman, zamanun tafattafani falam يترك سوى قلبي الشاجن ما شتوها يا غرباتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas tafsir surah Asy-Syura ayat yang ke-49 dan 50 yang bertemakan Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan anak kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Anak adalah anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Suatu anugerah yang membuat pasangan suami istri semakin bertambah bahagia. Kebahagiaan yang tak dapat dinilai dengan harta. Sudah sepantasnya pasangan suami istri bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah ini. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-49 dan 50, Lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha', yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur, aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha, wa yaj'alu man yasha'u aqima, innahu alimun qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Pendengar rahimakumullah, mengenai ayat ini, Imam Ibn Kathir rahimahullah berkata, Allah Ta'ala memberitakan bahwa Dialah pencipta langit dan bumi, penguasa keduanya dan pengatur apa yang ada di dalam keduanya. Sesungguhnya, segala sesuatu yang dikehendakinya niscaya terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya niscaya tidak terjadi. Sesungguhnya, Dia memberikan kepada siapa saja yang dikehendaki, dan mencegah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Tidak ada yang mampu mencegah segala sesuatu yang Dia berikan, dan tidak ada yang mampu memberi terhadap segala sesuatu yang Dia cegah. Sesungguhnya Dia menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Firman Allah Ta'ala, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Maksudnya, Dia menganugerahkan anak-anak perempuan saja. Imam Al-Baghawi berkata, seperti yang dialami oleh Nabi Lut alaihissalam. Yakni, Allah menganugerahkan kepada Lut alaihissalam anak-anak perempuan saja. Adapun firman Allah Ta'ala yang maknanya, dan Dia memberikan anak laki-laki kepada siapa saja yang Dia kehendaki, maksudnya, Dia menganugerahkan anak-anak laki-laki saja. Al-Baghawi berkata, seperti yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasih Allah. Dia tidak memiliki anak perempuan. Kemudian firman-Nya, atau Dia memberikan kepada mereka kedua jenis laki-laki dan perempuan tersebut. Yakni, Allah menganugerahkan kepada siapa saja dari sebagian manusia kedua jenis tersebut, yaitu anak laki-laki dan perempuan. Al-Baghawi berkata, seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian firman-Nya, dan Dia menjadikan mandul kepada siapa saja yang Dia kehendaki, yakni tidak mempunyai keturunan. Al-Baghawi berkata, seperti yang dialami oleh kedua nabi, yaitu Yahya dan Isa alaihimas salatu wassalam. Dengan demikian, Allah membagi manusia menjadi empat kelompok. Di antara mereka, ada yang dianugerahi anak-anak perempuan saja. Di antaranya, ada yang dianugerahi anak-anak laki-laki saja. Di antara mereka, ada yang dianugerahi kedua jenis, yaitu anak laki-laki dan perempuan. Dan di antara mereka ada yang ditakdirkan Allah mandul, yakni tidak mempunyai keturunan. Adapun firman Allah Ta'ala, Innahu alimun qadir, sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Maksudnya, Dia mengetahui siapa yang berhak dan layak dari masing-masing kelompok tersebut mendapatkan anugerahnya. Dan Dia Maha berkuasa, yakni berkuasa kepada siapa saja yang dikehendaki untuk menjadikan manusia berbeda-beda dalam masalah keturunan. Pendengar yang budiman, jika seorang anak beramal saleh, maka kedua orang tuanya akan memperoleh pahala, meskipun sang anak belum mencapai usia baligh. Ketahuilah, wahai setiap ayah dan bunda, saat anakmu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, maka engkau pun mendapat pahala dari bacaan Al-Quran tersebut. Saat anakmu menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, niscaya engkau pun mendapat pahala puasa Ramadan. Bahkan setiap kali anakmu melakukan amal saleh, niscaya engkau sebagai orang tuanya akan memperoleh manisnya pahala tersebut. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ada seorang wanita yang mengangkat agak tinggi anaknya agar terlihat. Seraya bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah anak ini boleh melakukan haji?" Maka beliau menjawab, "Ya, dan pahalanya untukmu." Hadis riwayat Imam Muslim. Ketahuilah, pada saat seseorang meninggal, maka harta yang melimpah telah menjadi milik ahli warisnya. Istri yang cantik atau suami yang tampan telah ditinggalkannya. Jabatan yang tinggi telah ditinggalkan. Semua perhiasan dunia yang menjadi miliknya tidak lagi menemaninya di alam kubur yang gelap gulita. Maka sungguh sangat beruntung dan berbahagia seorang yang ketika meninggal dunia, dia meninggalkan sebuah harta simpanan yang sangat berharga, yaitu anak yang saleh. Orang itu akan berada di alam kuburnya, sementara anak itu beramal saleh, sehingga ia pun mendapatkan pahala dari anak tersebut. Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathah, illa min shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah." Jika seorang manusia meninggal, maka terputuslah amal kebaikannya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Karena anak soleh pulalah, derajat kedua orang tua akan naik di surga. Sebagaimana telah kita maklumi bahwa surga memiliki tingkatan-tingkatan yang sangat banyak. Seorang hamba memasuki surga dan menempati tingkatan di surga berdasarkan keimanan dan amal saleh yang diperbuatnya ketika di dunia. Barang siapa memiliki keimanan yang kuat dan amal saleh yang banyak, niscaya ia akan memasuki tingkatan yang tinggi di surga. Nah, ketika seorang hamba memasuki surga di tingkatan tertentu, sedangkan ia memiliki anak saleh yang senantiasa mendoakannya, memohonkan ampunan untuknya, maka tingkatannya di surga naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Derajat seseorang yang meninggal dunia ditinggikan dan diangkat." Lalu dia berkata, "Wahai Rabbku, dari manakah ini? Yani, dari manakah aku mendapatkan tingkatan yang tinggi di surga ini?" Maka Allah Ta'ala menjawab, "Bistighfari waladika lak." Karena istighfarnya anakmu untukmu. Yani, karena anakmu senantiasa beristighfar, memohonkan ampunan kepada Allah untukmu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pendengar yang budiman, beberapa keutamaan anak soleh tersebut seharusnya menjadi motivasi besar bagi keluarga-keluarga Muslim untuk mendidik, mengarahkan, dan mencetak putra-putrinya menjadi putra-putri dan generasi yang saleh lagi mendambakan surga. Namun, yang amat disayangkan adalah tidak sedikit para orang tua di zaman ini sangat menginginkan anaknya sukses hanya pada kehidupan dunia semata. Mereka lupa atau kurang perhatian untuk mengarahkan anak-anaknya agar termasuk orang-orang yang sukses di akhirat pula. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki dan menuntun kita kepada hidayahnya. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شدوا يدا فركابنا لا ترتضي دنيا العفن رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا شدوا يدا